Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita masuk hadis baru dari kitab Taisirul Alam Syarh Umdatul Ahkam. Al-hadithur rabih wal 20, hadis yang ke-24. An Abbad ibn Tamim عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنهم قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Dari Abbad ibn Tamim, dari Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu anhum, qala, dia bercerita, syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikabarkan, dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ar-rajul alladhi yukhayyalu ilaihi, seseorang yang dikhayalkan pada dirinya, seseorang yang mendapatkan penyakit was-was pada dirinya, annahu yajidu syai'a fi shalah, apa was-was yang dia dapati pada dirinya, bahwa dia mendapati sesuatu dalam salat, kayaknya keluar, kayaknya enggak, kayaknya keluar, kayaknya enggak. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yansarif, jangan dia berpaling, jangan dia keluar, jangan dia batalkan salatnya, hatta yasma'a sautan, sampai dia mendapatkan suara, suara angin atau yang semisalnya, awya didarihan, atau dia merasakan angin keluar, angin tersebut dia rasakan atau dia dengar. Kalau dalam keadaan yang seperti ini, silakan dibatalkan sholatnya, silakan keluar dari sholat. Jadi di sini masyaallah barakallahu fikum, hadis ini memberikan faedah kepada kita, tidak diperbolehkan was-was. Was-was itu harus dilawan, harus dilawan, harus dilawan dengan yakin. Kalau kita tidak terjadi apa-apa, tidak terasa apa-apa, tidak ada yang keluar, jangan diperlukan was-was, bahaya ini penyakit yang berbahaya. Demikian pula Rasulullah SAW memberikan faedah di dalam hadis ini, ketika benar-benar keluar, sudah yakin keluar, baru keluar dari saf, baru tidak boleh dalam saf. Di sini memberikan faedah, tidak boleh seorang yang berhadas ikut salat, tidak boleh seorang yang berhadas ikut salat. Ketika dia berhadas dalam salatnya, wajib dia batalkan, wajib dia batalkan, baik dia dalam keadaan di saf atau dalam keadaan sendiri. Sekalipun dia di saf depan, misal di saf depan, kalau mau keluar saf malu nanti dilihatin orang, ah gak usah dibatalin lah, ikut sampai selesai saja. Yang seperti ini tidak boleh, tidak boleh. Ketika keluar misal angin, langsung batalkan, langsung keluar, jangan dia tahan di tempat. Imam sekalipun, imam sudah gak tahan, sudah luar biasa kekhusyuannya terganggu, keluarkan. Jadi siapa nanti yang menggantikan? Orang yang di belakang, pilih. Dia pilih siapa? Yang hafalannya banyak, yang hafalannya bagus, yang bacaannya bagus, dia tarik suruh maju. Dah, keluar. Untuk kemudian ikut sholat lagi setelah itu. Jadi ketika seorang berhadas dalam sholat, wajib untuk dibatalkan. Wajib untuk dibatalkan. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global dalam hadis ini. Hadal hadis ini kama dzakarahu An-Nawawi rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Nawawi rahimahullah, min qawaidil Islamil 'ammati wa usulihi allati tabna 'alaiha al-ahkam al-katsirah al-jalilah. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah termasuk dari kaidah Islam, kaidah secara umum dalam Islam, landasan-landasan yang dibangun di atasnya hukum-hukum yang banyak yang mulia di dalam syariat ini. Wahia yaitu annal aswa baqaul asya almutayakkinah ala hukmiha, bahwasanya hukum asal dalam sesuatu itu sesuai dengan yang diyakini dalam hukumnya, sesuai dengan yang diyakini dalam hukumnya. Misal seorang sudah berwudu, dia yakin ini dalam keadaan wudu tidak batal, berarti yakin dia dalam keyakinan ini harus dia jaga. Dia jangan sampai was-was. Ah, jangan-jangan kentut. Enggak. Selama tidak merasa, tidak mendengarkan, berarti tidak keluar angin, berarti tetap dalam keadaan ini. Fala ya'dilu anha limujarradi syukuk, tidak boleh berpaling darinya hanya sekedar ragu. Wal dhunun, dan sangkaan-sangkaan. Sawa'un qawiyati syukuk au dha'ufat. Sama saja apakah keraguan itu semakin kuat atau semakin lemah. Tatkala keraguannya kuat, benar-benar ragu, atau ragu cuma dikit-dikit, ya, tapi masih yakin. Nah, ragu tidak ragu, kuat tidak kuat, keraguannya tetap kembali ke hukum asal, yaitu suci. Tatkala seorang sudah dalam keadaan berwudu, madamat lam tasil ila darajatil yakin, selama belum sampai pada derajat yakin. Berbeda kalau seorang sudah yakin benar-benar keluar, nah ini harus dia batalkan sholatnya, harus dia wudu lagi. Misal seorang pergi berangkat ke masjid, misal sebelum melaksanakan ibadah sholat maghrib, mandi, habis mandi dia wudu. Sudah wudu, dia keluar angin. Nah, tidak wudu lagi, sampailah di masjid. Sampai di masjid, dia ragu, kira-kira ini sudah wudu atau belum. Tapi tadi pas keluar anginnya, dia yakin keluarnya angin. Berarti di sini hukumnya dia apa? Berhadas. Dia berhadas. Demikian pula sebaliknya. Misal seorang berangkat menuju sholat maghrib, dia sudah berwudu, sudah berwudu lengkap semua, tidak ada keluar sedikit pun, kentut tidak, kamar mandi tidak, kencing tidak, berak tidak. Sudah sampai di masjid, mulai dia ragu, kentut tidak, berarti kembali ke hukum asalnya tadi. Hukum asalnya berarti itu suci, dia dalam keadaan wudu, tidak berhadas. Wa amsalatu dzalika katsiratun la tahfa, contoh-contohnya banyak, tidak samar bagi kita. Wa min hadzal hadits, di antaranya adalah hadis ini. Fa madamal insanu mutayaqqinan lit taharah tsumma syakka fil hadats fal aslu baqa'u taharatihi. Selama seseorang yakin dalam keadaan suci, kemudian ragu dia mendapatkan hadas, maka hukum asalnya adalah kesuciannya tetap. Tetap dia dalam keadaan tahar. Wabil aks, demikian pula sebaliknya. Kalau dia yakin dalam keadaan berhadas, namun dia ragu setelah itu, maka kembali ke hukum asalnya. Hukum asalnya dia berhadas, berarti dia berwudu. Ketika mau sholat harus bersuci lagi. Faman tayaqqanal hadas wa syakka fit tahara fal aslu baqa'ul hadas. Barang siapa yang yakin kalau dia dalam keadaan berhadas, kemudian ragu dia sudah bersuci belum, sudah wudu belum, maka hukum asalnya adalah dia berhadas. Wa min hadza, demikian pula dikiaskan dalam hal ini dalam permasalahan asyab, baju wal amkina, tempat-tempat. Yakin ini baju ada najisnya, berarti kembali ke hukum asalnya, yakin yakin di sini benar-benar dia dapati ya baunya, rasanya, oh ini najis sih. Berarti taruh kain kotor dicuci ya, jangan dipakai. Tapi kalau ketika dia mengambil baju ini, yakin ini baju bersih ini, habis dicuci, nggak mungkin ada kencingnya, nggak mungkin ada kencing bayi atau kencing kucing atau kencing tikus, nggak mungkin ya, karena baru dicuci, pakai langsung sorot. Jangan datang ragu-ragu, jangan-jangan dipakai dikencingi tikus, jangan-jangan dikencingi kucing, jangan-jangan. Nah ini yang namanya was-was yang bahaya ya. Buang keyakinan-keyakinan seperti itu. Selama didapati ini pakaian bersih ya, habis dicuci, pakai. Berangkat sholat menggunakan pakaian bersih. Fal aslu fiha taharah, hukum asal padanya adalah suci. Illa biyakinin najasatuha, kecuali dengan yakin kenajisannya, tentang akan kenajisannya. Wa min dzalika adadu raka'atis shalah, demikian pula bilangan-bilangan rakaat di dalam sholat. Faman tayaqqana tsalatsan matsalan, barang siapa yang yakin bilangan rakaat sholatnya itu 3 rakaat, contohnya wa syakka fir rabi'ah, di rakaat yang keempat dia ragu. Fal aslu adamuha, maka hukum asalnya adalah tidak ada yang keempat, yaitu tetap yang ketiga, karena dia yakinnya ke yang tiga. Wa min dzalika, dan di antara contoh yang seperti ini juga, man syakka fi talaqi zaujatihi, orang yang ragu dalam menceraikan istrinya. Ini istri sudah dicerai belum? Sudah dicerai belum? Fal aslu bapak nikah, hukum asalnya tetap dalam pernikahan. Tetap dalam pernikahan. Wa hakadha min al-masail al-kathira allati la taqwa, demikian pula permasalahan-permasalahan yang lain. Dikiaskan dengan permasalahan yang lain. Kembali ke hukum asalnya. Yang diyakini itulah yang diambil hukumnya. Ma yukhadhu min al-hadith, yang diambil faedah dari hadis ini, al-awwal yang pertama, al-qa'idatul 'ammatu, kaidah umum, wa hiya yaitu annal asla baqa'u ma kana 'ala ma kana, yaitu hukum asal adalah tetapnya sesuatu di atas keberadaannya. Atsani yang kedua, inna mujarrad asy-syak fil hadats la yubtilul wudu wa la shalah. Sesungguhnya hanya sekedar ragu akan berhadasnya seseorang tidak membatalkan wudu, demikian pula tidak membatalkan salat. Atsalits, faedah yang ketiga, tahrimul insiraf min as-salati li ghairi sababin bayyin, diharamkan berpaling dari sholat tanpa ada sebab yang jelas. Jadi tidak boleh membatalkan sholat tanpa sebab, tidak boleh, haram hukumnya. Misalnya seseorang sudah takbir, pengen batal lah, pengen ke kamar mandi, pengen cuci kaki, tidak boleh seperti ini. Pengen cuci tangan lah, tadi lihat airnya bersih sekali, bening sekali, saya mau cuci tangan di situ, batalkan sholatnya, mau cuci tangan di rumah. Yang seperti ini tidak diperbolehkan, haram hukumnya untuk berpaling, untuk keluar dari sholat dan tanpa ada udzur syar'i. Udzur syar'i seperti tadi ya, keluar angin, kebelet, mau ke kamar mandi, buang air kecil atau buang air besar, ini udzur syar'i. Kalau tidak ada uzur syar'i, tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Ar-rabi, faedah yang keempat, innar rihal kharijata minad dubur, sesungguhnya angin yang keluar dari dubur, bisautin, dengan suara, au bi ghairi sautin, atau tanpa suara, naqidatun lil wudu, membatalkan wudu. Pakai suara atau tidak pakai suara, tetap membatalkan wudu. Tidak nunggu sampai suaranya besar, nah ini baru benar-benar angin ini. Tidak. Sekalipun tidak bersuara, karena ada angin itu yang tidak bersuara, dan itu kita rasakan semuanya. Pernah kita mengeluarkan angin yang tidak bersuara. Al-khamis, faedah yang kelima. Yuradu min sama'ihi sawta wa wijdan ar-rih fil hadith at-tayakkunu min dhalik. Yang dimaksud di dalam hadis ini, jangan dia berpaling sampai dia mendengar atau mendapati angin, yang dimaksud adalah yakin. sampai dia benar-benar yakin itu angin yang keluar. Falkana la yusma, sekalipun tidak didengar, enggak kedengeran, anginnya enggak kedengeran. Wala yusam, bahkan tidak kecium, tidak ada baunya. Ada yang angin itu tidak ada baunya kan? Ada, tidak ada tentu. Misal, wah kamu ini keluar angin, enggak kok, enggak ada baunya. Tidak bisa yang seperti itu dijadikan apa landasan kalau dia tidak keluar angin. Bagaimana caranya sampai dia benar-benar yakin keluar? Watayakun bighairi hadzaini tariqain, dan sekalipun tanpa dua cara ini tidak keluar angin, ya demikian pula tidak didengar. Ya. Tidak didengar, demikian pula tidak ada suara. Sekalipun tanpa dua ini, selama anginnya itu keluar, dia benar-benar yakin keluar, maka batalkan sholat. Batalkan sholat, kemudian wudhu lagi. Inta qadha wudhuhu, sungguh wudhunya telah batal. Selesai kita dari hadis ini, hadis yang ke-24. Singkat sebenarnya, tidak lama. Ya kalau untuk ikut pelajaran Ba'da Isya, sebentar, tidak lama. Karena kita sesuai dengan kitab yang kita bahas. Taisirul Allah, taisir. Taisir itu artinya memudahkan. Memudahkan. Ya. Dan beliau rahimahullah ta'ala tidak panjang lebar dalam menjelaskan. Syekh Abdullah Al-Basam tidak panjang lebar mencari pembahasan yang ringkas, yang singkat untuk para pemula, untuk para pemula. Oleh karena itu sangat berharga sekali ya, pelajaran Ba'da Al-Isya ini sangat penting sekali. Ini pelajaran fikih. Fikih itu amalan kita sehari-hari, amalan kita sehari-hari yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Demikian pula beliau tariqahnya bagus, ya ringkas, tidak panjang, tidak melebar kemana-mana. Sehingga ya barakallahu fikum, sungguh kita mendapatkan faedah yang sangat banyak dari beliau. Faedah tata cara beliau mengajar, faedah ringkasnya beliau dalam memberikan materi, kematangan materi yang disuguhkan oleh beliau kepada kita semua. Kita cukupkan sampai di sini hadis yang ke-24 ini, hadis Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazin rahim radhiyallahu anhu, yang berkaitan tentang asy-syukuk, ragu ya. Maka kalau seorang ragu seperti ini, kembali ke hukum asalnya, tetapnya keadaan dia. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Assalamualaikum. Anda mau bertanya masalah sholat yang dibatalkan yang bukan disebabkan oleh batalnya wudhu. Terutama ada rasa was-was dalam kegiatan kita. Sehingga kita ibaratnya yang anda alami, anda kan pernah masak air tak? Kopi ya jalannya kan? Tiba-tiba pas sholat saya ingat bahwa saya masak air. Ayah, aku anak ingat istri ayah itu lagi tidur. Terus saya batalkan dan terus pulang kan. Terjadinya bakaran bawahnya. Bagaimana dengan itu kan? Kira-kira. Darurat berarti. Kalau seperti itu masuk dalam bab darurat. Kalau tidak dibatalkan, tidak dimatikan, nanti kebakaran. Kebakaran akan banyak menelan korban. Ya. Kalau tidak korbannya manusia, barang-barang, harta. Kita diperintahkan untuk menjaga harta, diperintahkan untuk menjaga keluarga. Maka tidak mengapa yang seperti itu masuk dalam bab darurat. Darurat. Merah. Jatah. Yang lain? Pendum? Ada banyak? Abu Ibrahim? Pergi aja ya. Nah, seorang imam, bagus pertanyaannya Hasan, seorang imam yang batal, kemudian dia tidak menarik orang, langsung pergi aja kamar mandi, ditinggalkan begitu saja makmumnya, apa yang dilakukan oleh para makmum? Maju, salah satu dari mereka maju, terutama yang di belakang imam maju, maju, yang dia hafalannya sudah lumayan, kemudian bacaannya sudah dites ke gurunya misalkan sudah bagus, ya yang afdol lah dari mereka, yang di belakang itu maju. Tidak mengharuskan yang pas di belakang sekali, tidak. Mungkin di sebelah kanannya bisa maju, sebelah kirinya bisa maju, kemudian teruskan salatnya, ya. Kalau tidak ada yang maju, nah ini masalahnya, kalau tidak ada yang maju, tidak ada yang maju, tidak ada yang berani maju, diam semua. Apa yang dilakukan? Disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam Asy-Syarh Mumti', salat sendiri-sendiri, kerjakan sendiri-sendiri kalau nggak ada yang maju, ya. Akan tapi maju itulah, ya, maju itu untuk menyelesaikan ya apa, keganjalan-keganjalan, menyelesaikan kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Maju, salah satu di belakang, maju, itu selesaikan. Kalau tidak ada yang maju tadi, seperti tadi, selesaikan sendiri-sendiri semuanya. Time to? Tidak, jauh. Karena kalau dari belakang sudah maju, berarti majunya itu sudah jauh. Gerakan sholat itu dibolehkan lil hajah. Lil hajah itu karena ada keperluan. Nah, batasannya bagaimana? Batasannya ketika dia berjalan itu tidak terhitung seperti jalan-jalan. Kalau dia sudah seperti jalan-jalan, kan sudah bukan seperti gerakan sholat lagi berarti. Yang paling dekat dengan imam itulah yang maju. Mau tanya di dekat. Kalau kita ketinggalan jemaat karena pendeknya imam membaca ayat, maka bisa ini ada yang ketinggalan satu rakaat, ataupun dia ada yang sudah selesai imam terus ada yang dia sholat sendiri, mana terjadi, apa bisa imam enggak? Maksudnya gimana? Kalau dia mas ini dia mendapati sudah selesai semua, terus ada yang satu berdiri menyelesaikan, bolehkah dia ikut berjamaah sama satu orang itu? Jawabannya adalah boleh. Boleh. Dia berdiri di sebelah kanannya. Sebelah kanannya kalau dia sendiri. Kalau dia rame-rame berdiri di belakangnya. Diupayakan untuk tidak nepuk belakang. Karena nepuk belakang itu karena tanda saja, ya. Yang terjadi pada Nabi SAW tidak menepuk belakang. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika Rasulullah SAW salat malam sendiri, saat itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu nginep di tempat bibinya, yang istri Rasulullah SAW, jatah bibinya. Ketika Rasulullah SAW salat malam, Abdullah bin Abbas berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW, berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW, maka dipindahkan oleh Rasulullah SAW ke kanan. Inilah yang benar kalau berdua itu salat berjamaah berdua, ini yang benar, itu maknanya. Dipindahkan kalau berjamaah berdua, diletakkan di sebelah kanan sejajar, ya, sebelah kanan. Di sini diambil faedah kata para ulama, ketika seorang salat berdua itu diletakkan di sebelah kanan. Ya, tidak tepuk belakang, tidak. Langsung sebelah kanannya. Nah, kecuali kalau ketika dia di ketika tidak ditepuk, dia tidak tahu. Nah, tidak mengapa, itu lil hajah, karena keperluan, karena keperluan. Yang kedua aja tadi, Pak. Yang salat berjamaah sudah selesai, terus ada yang salat sendiri, Pak. Kita ketinggalan juga, Pak. Iya. Kayak gini. Gimana? Sama jatah. Iya, seperti itu. Nah, sama seperti itu. Dia kan ketinggalan, antum berdiri di sebelahnya. Nah, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah dan Ibnu Abbas, Rasulullah sendiri sholat awalnya. Awalnya Rasulullah sholat sendiri, kemudian Ibnu Abbas datang. Jadilah mereka berdua berjamaah. Itu. Seperti itu. Ya, diambil hukum dari hadis ini, diambil keumumannya boleh berjamaah. Walaupun yang pertamanya itu tidak niat berjamaah, walaupun yang pertamanya, yakni yang dijadikan imam itu tidak niat berjamaah, kemudian datang yang belakangan untuk berjamaah dengan dia. Nah, ini beda lagi terjadi dua redar. Orang ini memang imam itu ya sudah selesai. Sudah selesai, dia masuknya sholat sendiri. Nah, kebetulan kita juga masuk. Ya. Sama. Ya. Sama. Ya. Yang jelas diperbolehkan ketika seorang sholat sendiri datang orang lain untuk ikut berjamaah dengan dia. Secara umum boleh. Ya, diperbolehkan. Endum. Berdasarkan hadis tadi. Ya. Sebagai imam tadi, apabila imam batal, apakah makmum mengucapkan subhanallah apa tidak perlu? Subhanallah disebutkan dalam hadis, dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika imam batal disyariatkan bagi makmum untuk mengingatkan, mengingatkan subhanallah batal atau salah. Maksudnya itu pertanyaan batal kan? Keluar dari shaf. Oh, enggak. Kalau keluar dari shaf enggak salah. Maksudnya kalau salah itu baru subhanallah, ya. Kalau salah misalkan di rakaat keempat berdiri harus subhanallah, ya. Kemudian di tasyahud awal berdiri, harusnya duduk, dia langsung berdiri baru subhanallah. Kalau imam batal enggak perlu subhanallah. Ya sudah batal. Ya, dia sudah batal, tinggal ganti yang di belakang maju. Yang di belakang tinggal maju, ya. Kalau imam kelupaan duduk di tasyahud awal atau berdiri, jika mampu mengucapkan subhanallah, apakah perlu duduk lagi atau tidak perlu? Kalau sudah sempurna berdirinya, tidak usah duduk lagi. Teruskan. Teruskan. Setelah itu sujud sahwi. Pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Beliau SAW meninggalkan tasyahud awal. Beliau langsung berdiri, tidak tasyahud awal. Kemudian di akhir beliau langsung sujud sahwi. Langsung sujud sahwi. Tidak perlu ditambah rakaatnya, tidak perlu. Ya, langsung sujud sahwi di akhirnya. Kecuali kalau masih baru mau berdiri, subhanallah. Duduk lagi, ya. Belum sempurna berdiri. Tidak mengapa, ya. Tidak mengapa. Tasyahud awal itu tidak termasuk rukun. Tidak termasuk rukun. Kalau ditinggalkan, seorang sholatnya masih sah. Dan kalau yang seperti tadi, ya, kesalahan dari imamnya karena dia tidak mengetahui, ya dia duduk lagi. Ya kita makmum cuma mengingatkan. Kita makmum, tugas kita hanya mengingatkan. Ya. Oh, iya. Sujud sahwi itu dilakukan setelah salam atau sebelum salam? Nah, pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya panjang. Sujud sahwi, kapankah dilakukan sujud sahwi? Sebelum salam atau setelah salam? Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Panjang perbedaannya. Sebagian ulama sebelum salam, sebagian ulama setelah salam, sebagian mengatakan kalau berkurang seperti ini rinciannya, kalau dia menambah seperti ini rinciannya. Al-muhim, kesimpulannya yang mudahnya, para ulama sepakat boleh dilakukan sebelum salam dan boleh dilakukan setelah salam. Mereka ijma, sepakat semuanya. Yang terjadi perbedaan di antara mereka hanyalah dari sisi afdoliyah, dari sisi keutamaan. Afdol itu sebelum salam, afdol setelah salam. Itu yang terjadi perbedaan pendapat. Tapi dari sisi boleh, boleh semua. Mau dilakukan sebelum salam, mau dilakukan setelah salam, boleh. Ulama sepakat. Ya. Nah, rinciannya itu nanti insya Allah kalau ada kesempatan nanti kita bahas. Nanti akan masuk kita pada pembahasan sujud sahwi. Ya. Ada pembahasan khusus sujud sahwi nanti. Berapa kali sujud terus lafaz apa saja yang dibaca ketika? Lafaz yang dibaca lafaz kita sujud subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la sebagaimana bacaan kita sujud subhana rabbiyal a'la. Kalau dia sebelum salam sujud dua kali, sujud pertama Allahu Akbar, setelah sujud pertama duduk di antara dua sujud, setelah itu sujud kedua Allahu Akbar takbir, setelah itu duduk tasyahud akhir, setelah itu baru salam. Ini kalau dilakukan sebelum salam. Kalau dilakukan setelah salam, salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi, kanan kiri, setelah itu sujud, setelah itu takbir, takbir sujud, baca doanya, setelah itu takbir lagi, duduk di antara dua sujud, setelah itu takbir lagi, sujud, baca doanya, kemudian setelah itu tasyahud akhir, setelah itu salam lagi, setelah itu salam lagi, salam kanan, salam kiri. Paham tuh? Apa mau dipraktekkan? Paham ya? Kalau imamnya salat sujud sebelum salat, apakah makmumnya mengikuti imam atau tidak? Mengikuti imam. Jadi ya. Ikut sujud juga. Ikut sujud juga. Misalnya seperti tadi imamnya tidak tasyahud awal, tidak tasyahud awal, imamnya langsung berdiri. Berarti imamnya mesti sujud sahwi. Kita pun ikut sujud sahwi juga. Ya. Alhamdulillah pelajaran sujud sahwi insyaallah enggak lama lagi kita masukin insyaallah. Ya. Kalau sebelum kucing lah, sebelum kucing atau sebelum kucing yang nak pakai apa? Membunuh kucing. Oh, bunuh kucing. Pakaian yang kita bawa oleh sholat atau sebelum kucing sah tidak ada. Kalau najis bulunya, enggak najis bulunya ya, bulunya suci. Hanya saja kencingnya, kencingnya itu para ulama mengatakan hewan-hewan yang haram dimakan itu najis kotorannya, najis kotorannya. Kucing haram dimakan berarti dicuci, dilempar, dimaksudnya dimasukkan kain kotor yang dicuci lagi, dibersihkan, ganti pakaian, ya. Atau kita bersihkan di tempat yang benar. Atau dibersihkan boleh, tapi harus hilang. Hilang benar-benar baunya, rasanya, sifatnya benar-benar hilang. Itu salah, tidak mengapa. Ya. Para pemotif. Pentum. Nah, jazakumullah khairan ala husni istimahikum. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Inna fi sawab fa minallah. Wa inna fi khata' fa minni. Wallahu wa rasuluhu bari'ani minhu. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.